نعبد الله مخلصين له الدين الآية. Surah Al-Azim, Surah Rasulul Karim, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jamaah, Sa'imin dan Sa'imat yang saya hormati dan dirahmati Allah. Ramadan sebagai syahrul ibadah, menurut saya mencakup dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah di bulan Ramadan ini Allah memberi kesempatan kepada kita atau mengharapkan kita, meminta kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah mahdhah. Jadi ibadah terdiri dari dua, yang pertama ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Pada bulan Ramadan ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebanyak-banyaknya, dengan cara memberi balasan yang lebih dibanding jika ibadah-ibadah ini kita tunaikan di luar bulan Ramadan. Man taqarraba ilayya bi khislatin min al-khair kana adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah dalam hadis kursi, dengan ibadah-ibadah sunnah pada bulan ini, maka sama nilainya dengan dia mengerjakan ibadah fardu di bulan lain. Sedangkan kalau seseorang mendekatkan diri pada Allah melaksanakan perintah wajib pada bulan ini, sama dengan mengerjakan 70 fardu, 70 kewajiban di bulan yang lain. Jadi insyaAllah salat zuhur kita ini, kalau kita kerjakan dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar, nilainya sama dengan 70 kali salat zuhur di luar bulan Ramadhan. 70 kali salat zuhur itu 70 hari. Karena tidak ada zuhur dua kali dalam sehari. Kalau ada di antara kita melaksanakan salat zuhur 70 hari tidak pernah ketinggalan, itu baru sama nilainya dengan mengerjakan ibadah zuhur sekali di bulan Ramadhan ini. Di bulan Ramadhan ini ada sebuah bentuk ibadah yang tidak pernah terdapat pada bulan lain. Bentuk ibadah itu namanya sedekah, memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang itu juga mendapatkan nilai penilaian dan balasan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang membukakan orang yang berpuasa akan diampuni dosanya, karena maghfiratan li dzunubi, akan dijauhkan punggungnya dari api neraka dan akan diberi pahala sebanyak pahala puasa orang yang dibukakannya. Jadi kalau kita membuka 10 orang, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala 10 orang berpuasa. Kalau 15 orang, demikian seterusnya. Yang kedua, Ramadan sebagai syahrul ibadah mengandung pengertian yang kedua, bahwa di bulan Ramadan inilah ibadah-ibadah mahdhah itu tercakup semuanya. Para ulama biasanya membagi ibadah-ibadah mahdhah ini kepada lima. Yang pertama ibadah zahiriyah, ibadah fisik jasmani. Contohnya kepada mereka adalah salat. Yang kedua adalah ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Contohnya tentu saja ialah zakat, infak dan sedekah. Yang keempat, yang ketiga ialah ibadah salbiyah. Ibadah salbiyah itu adalah ibadah di mana dalam melaksanakannya kita diminta untuk tidak melakukan sesuatu. Umpamanya pada waktu kita memakai, sudah berihram, berniat berihram, memakai pakaian ihram, kita dilarang untuk melakukan itu ini. Itu namanya ibadah salbiah. Contohnya yang lain adalah puasa. Puasa ini adalah ibadah salbiah. Karena dalam berpuasa kita diminta untuk tidak. Kalau sholat diminta untuk melakukan sholat. Kalau zakat diminta untuk mengeluarkan zakat. Kalau haji diminta untuk menaikkan ibadah haji. Ibadah yang aktif. Sedangkan puasa ini ibadah yang pasif. Bukan diminta untuk melakukan, diminta untuk tidak. Diminta untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan darah di suami itu sejak fajar sampai terbenam matahari tentu saja. Ibadah salbiah namanya. Yang keempat adalah ibadah ijabiah. Ibadah ijabiah itu adalah ibadah di mana dalam menunaikannya kita memenuhi panggilan khusus. Panggilan yang diserukan secara khusus, baik pada orang-orang tertentu atau pada masa-masa tertentu. Haji itu adalah ibadah salbiah. Umroh itu adalah ibadah salbiah. Dalam pengertian lain, puasa juga merupakan ibadah salbiah. Karena dia ditunaikan hanya di bulan Ramadan saja. Yang keempat, yang kelima adalah ibadah ijtimaiyah, ibadah kemasyarakatan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kelima-lima ibadah ini mestinya bisa kita tunaikan. Di bulan Ramadan ini kita diminta untuk mengerjakan ibadah zatiyah, salat, bahkan salat yang diperbanyak dibanding dengan salat-salat kita di luar bulan Ramadan. Karena pada bulan ini ada satu salat sunnah, yaitu salat malam yang disebut salat tarawih. Di bulan Ramadan ini ada ibadah maliyah, karena itu dianjurkan banyak berinfak, berbagi, infak sedekah, zakat. Ada ibadah salbiahnya, ada ibadah ijabiahnya, ada ibadah ijtimaiyahnya. Itulah pengertian Ramadan sebagai bulan ibadah, menurut saya karena dua catatan tadi. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, dalam melaksanakan ibadah itu selalu diperlukan ada empat persyaratan. Yang pertama ialah kita melakukannya dengan ikhlas. Tidak dengan rasa terpaksa. Tidak dengan rasa berat. Tidak dengan hati yang kesal. Kita melaksanakan dengan ikhlas. Salah satu buah keikhlasan itu ialah kita mengerjakannya dengan gembira, dengan senang hati. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam seluruh ibadah Islam diperlukan syarat yang kedua adalah ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, demikian ungkapan para ulama yang sangat terkenal khususnya di masyarakat Jakarta. Setiap orang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak, tidak diterima. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Dan ilmu tentang ibadah selalu harus mencakup dua ilmu sekaligus. Yang pertama ialah ilmu tentang mafhumul ibadah, filosofi, makna, maksud, hikmah, tujuan dari sebuah ibadah. Yang kedua adalah ilmu tentang kaifiyatul ibadah, tata cara melaksanakan sebuah ibadah. Selama ini kajian-kajian kita itu, mohon maaf kalau boleh saya mengatakan kata terlalu berorientasi pada tata cara. Pembicaraannya adalah fikih. Karena itu yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya adalah orang salat, zakat, puasa, haji, tapi gagal menangkap pesannya. Gagal menangkap maknanya. Ibadah-ibadah ini cenderung menjadi ibadah yang prosedural. Ibadah-ibadah ini cenderung menjadi ibadah yang formalistik. Yang kalau sudah selesai, urusan sudah selesai. Karena tidak ada ilmu kedua, ilmu mafhumul ibadah. Yang ketiga, sebagaimana ibadah dalam semua ibadah, disyaratkan syarat yang ketiga, jiddiyah. Kesungguh-sungguhan, keseriusan. Karena itu pada waktu kita berdiri salat, kita diminta untuk berdiri dengan betul. Jidiyah. Jadi dia tidak bisa diadakan sekadarnya. Dia tidak boleh dikerjakan, dilaksanakan sekadar menaiki kewajiban. Seadanya, setenaknya, dia harus dilaksanakan dengan semangat jidiyah. Kesungguh-sungguhan. Dan kalau kita beramal dengan kesungguh-sungguhan, maka mestinya di bulan Ramadan ini menurut saya paling kurang kita melaksanakan 7 amalan berikut ini. Yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah peduli fakir miskin. Yang ketiga adalah Al-Quran. Yang keempat adalah tasarruf dan doa. Yang kelima pembinaan keluarga. Yang keenam pemakmuran masjid. Dan yang ketujuh dakwah amar makruf nahi munkar. Semua tercakup dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 188. Jadi pembicaraan tentang puasa itu 183 sampai 188. Penjelasan kita selama ini selalu mengutip 1-2 ayat saja, tidak mencakup ke-6 ayat itu. Yang kalau Bapak pahami dari 6 ayat itu ada 7 amaliyah tadi. Dan Ramadan kita memiliki semangat jidiyah kesungguh-sungguhan kalau kita melibatkan diri dalam 7 amaliyah Ramadan tadi. Saya ulangi, yang pertama adalah puasa, yang kedua peduli fakir miskin, yang ketiga Al-Quran, bisa membaca, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa mendakwakan, ada 5 kewajiban pada Al-Quran, tidak mesti harus membaca saja. Jadi di bulan Ramadan tidak mesti harus targetnya menghafalkan Quran, tidak mesti. Tidak mesti. Ada orang mengatakan kepada saya, kenapa Rasulullah itu menghafalkan Quran? Kalau sahabat saat ini tadi menghafalkan Quran di bulan Ramadan, kenapa Bapak mengatakan tidak mesti menghafalkan Quran? Saya mengatakan tidak mesti menghafalkan Quran dengan sebuah catatan yang sering terlupakan oleh kita, yaitu Rasulullah menghafalkan Quran sekaligus sudah paham. Persoalan itu, Pak. Kita kadang-kadang kalau ingin menghadamkan, tidak sempat memahami. Kalau mau memahami, tidak sempat menghadamkan. Oleh karena itu, Bapak, boleh saja di bulan Ramadan ini membeli, mengambil buku tafsir, nota 30, juz 30 saja. Kemudian Bapak pahami satu surah, satu malam. Imam membaca Al-Hakum Al-Takasur, pulang ke rumah jangan tidur sebelum memahami surah Al-Takasur. Malam kedua imam baca surah Al-Asr wal-Asri, jangan tidur sebelum memahami surah Al-Asr. Sekalipun untuk itu kemudian Quran tidak khatam, insya Allah pahalanya tidak kurang dibanding dengan mengkhatamkan Quran. Jadi jidiyah. Bahkan kalau kita mengatakan, Islam ini selalu mengajarkan kepada kita akhir yang baik. Umur yang terbaik itu adalah akhirnya. Karena itu orang mendapatkan husnul khatimah. Waktu terbaik hari Jumat kapan? Memang ada pendapat waktu terbaik hari Jumat itu ialah pas tergelincir matahari. Ada. Ada pendapat yang mengatakan bahwa waktu terbaik Jumat itu lagi sakit duduk antara dua khutbah. Karena itu banyak orang berdoa pada waktu itu. Tapi tidak sedikit ulama berpendapat bahwa waktu terbaik Jumat itu adalah menjelang maghrib. Beristighfar, berdiri, membaca maksurah, mikir al-maksurah, menjelang maghrib Jumat. Karena itu akhir hari sehari kita berpuasa dari pagi sampai maghrib, kapan waktu terbaiknya? Waktu terbaiknya menjelang berbuka. Karena itu dilanjutkan berdoa menjelang berbuka, minimal Allahumma maka suntu. Tapi baik sekali kalau Bapak dan Ibu bisa mengakhiri semua kegiatan masak-memasak, penyiapan makanan jam 6:30, kemudian seluruh anggota keluarga duduk melingkar berpikir, beristighfar sampai jam 6 menjelang berbuka. Karena itu adalah waktu terbaik dalam setiap hari kita berpuasa, menjelang berbuka. Waktu terbaik Ramadan kapan, Pak? 10 hari terakhir. Islam selalu bicara akhir yang baik. Oh, kalau begitu nanti saya ibadahnya hari terakhir saja, Pak. Oh, kalau begitu nanti kita ibadah kalau sudah pensiun aja. Oh, jangan, Pak. Jangan, Pak. Karena lazimnya akhir yang baik selalu harus dimulai dari awal yang baik. Tapi tidak semua awal yang baik bisa berakhir dengan akhir yang baik. Yang pertama ikhlas, yang kedua ilmu, yang ketiga jizyah, yang keempat jaudatul adza atau sentuhan akhir yang baik. Ini memang luas pengertiannya. Salah satu di antaranya adalah pengertian sentuhan akhir yang baik itu menyelesaikan ibadah dengan tuntas. Ya, kalau sholat sampai salam, menjaga konsentrasi sampai salam, kalau puasa berarti sampai hari terakhir. Tapi jauh-jauh agar dalam ibadah ini juga bermakna, setelah kita melaksanakan sebuah ibadah, kita kemudian mencoba menangkap hikmahnya dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ibadah itu selesai, puasa mestinya mendidik kita menjadi orang yang jujur. Puasa mendidik kita menjadi orang yang amanah. Puasa mendidik kita menjadi orang yang taat asas. Puasa mestinya mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin. Puasa mendidik kita menjadi orang yang peduli mestinya. Kalau setelah Ramadan nilai-nilai tadi bisa kita tangkap, kita amalkan dalam kehidupan, itu namanya kita sudah sampai ke tingkat jauh datul adar. Jadikan Ramadan kita sebagai bulan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan selesai nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.